الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوان في الدين أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan lagi. Kemarin kita telah sampai pada huruf jim, maka kita akan lanjutkan pada pagi hari ini. Pelajaran kelima. Kita baca ha ha ha, ya, ada sifat mengalirkan suara, mengalirkan nafas dan suara, sifat hamas ya dan rakhawah. Ha ha ha ha, kita baca ba ha ba ha ba ha ba ha ta ha جاح جاح حجب حجب حبب حبب حثث حثث حجج حجج بحح بحح أبت سجح أبت سجح. Ulangi bersama-sama. Bah bah tah jah hajaba hababa hasata hajaja bah abat sajah. Untuk taknya didesiskan ta. Untuk ja, ja segini ya, ja. Tidak ja. Kita lanjutkan huruf kha. Kita baca kha. Jadi bunyi gitu, coba tidak terlalu banyak apa, ya. Tapi segini, ya. Kho, kho, kho, kho, ha, ha, ha di tengahnya di ujung tenggorokan, kho, kho, kho, kho, tidak perlu mengedepankan dua bibir, tidak perlu mengedepankan dua bibir. Seperti ini, ya. Tapi cukup dengan kho. Kho. Sifatnya hamas, rokhawa, isti'ala, ya. Infitah. Ya. Kita baca ta kho. Ta kho. Ja kho. Ja kho. Tha kho. Tha kho. Ha kho. Ha kho. Khobata khobata khobaba khobaba. Untuk cari di daerah sini ada memang yang kh, ada yang kh. Di sini ada beberapa tempat ya, ada wo, ada kho. Kho lebih di mendekati rongga mulut ya, ada kh, kh. Ya, kalau antum cari insyaallah ketemu ya. Kita ulang lagi. Khobata khobata khobaba khobaba khobaa khobaa khobatha khobatha abatatha abatatha ثاثا عبث ثاثا جاح خ جاح خ جاح خ جاح خ kita baca bersama-sama takho ayo takho jaho takho hakho khobata khobaba khobata khobata abata jaho ya. Ini ada tanda garis itu di antum kasih jeda abata sang abatasa jahakho jahakho. Ya, tidak terlalu banyak gitu ya, tapi cukup segini kho. Kalau ada ini itu agak ke bawah sedikit, kalau ini agak ke atas lagi. Kho. Kita baca pelajaran ke-7. Kita baca da da da da. Ujung lidah pangkal gigi sehari atas. Sifatnya jahar, syiddah, istifal. Kalau antum melihat sifat seperti ini, antum langsung terbayang jahar, syiddah, istifal. Maka antum tidak membaca seperti ini. Da. Tidak juga da. Dari, ya, tidak seperti itu. Tapi da, coba. Da. Da. Da. Kita baca. Tada. Tada. Tada. Tada. Ya. Hadaba. Hadaba. Hadaba. Hadaba. Hadatha. Hadatha. Lidahnya dimajukan dikit. Dikeluarkan dikit. Hadatha. Hadatha. Hadatha. Hadatha. Untuk huruf rokhawa ada semacam proses di mana huruf tersebut dialirkan dulu suaranya. Ya. Hadatha. Hadatha. Ya. Adaba. Adaba. Jadada. Jadada. Bada'a. Bada'a. Adada. Adada. Da. Da. Adada. Adada. Khodada. Khodada. Abatasa. Abatasa. Abatasa. Abatasa. Jaha khoda. Jaha khoda. Tanda merah di sini maksudnya adalah yang sedang menjadikan pembahasannya adalah huruf dal. Ya. Dibaca bersama-sama. Tada. Ayo. Tada. Hadaba. Hadata. Hadaba. Yadada. Bada. Saya ingatkan agar pelajaran kita ini lebih membekas, ya, maka perlu nanti setelah selesainya pelajaran kita ini perlu dibentuk kelompok-kelompok untuk belajar membaca Al-Quran. Insyaallah ada di antara antum yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Nanti belajar kepada ustaz atau kepada al-akh tersebut, menyetorkannya, dicari waktu yang memungkinkan, ya. Tidak harus setiap hari apabila ada kesibukan. Bahkan dulu ada salah seorang teman kita itu belajarnya setiap hari Ahad. Hari Ahad dia menyetorkan bacaannya. Kemudian pekan berikutnya seperti itu terus, ya. Masya Allah, walaupun cuma sepekan sekali, ya, namun karena kesungguhan Allah Azza wa Jal, dia bagus bacanya. Apalagi pertemuannya lebih intensif, misalnya sepekan 3 kali, ini bagus. Ya. Adapun pelajaran umum seperti ini, di sana tetap, di sana terdapat keutamaan. Ya, namun memang perlu disimak. Dalam pelajaran seperti ini, antum mendapatkan faedah bagaimana huruf tersebut dibaca dengan benar. Sekaligus antum mendengarkan contoh-contohnya. Ya. Namun di sisi lain, ya, bacaan antum belum diperdengarkan. Mungkin contohnya sudah antum dapatkan, namun praktek, ya. Namun bagaimana antum mengucapkan itu belum disimakkan. Apakah bacaan saya ini sudah tepat atau masih ada kurangnya? Maka ini perlu disetorkan kepada ustaz atau kepada teman yang memiliki kemampuan. Ada yang memiliki dasar, sudah belajar sebelumnya, ya, di antara kita, maka ini akan sangat membantu, ya, bagi diri kita sendiri maupun untuk keluarga dan juga untuk tarbiyah, untuk dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang kemarin saya ceritakan, keberantung bisa terlibat di dalam tarbiyah anak-anak Salafiyun. Kita lanjutkan huruf dzal. Kita baca dzal, dzal, dzal, dzal. Kita baca. Kalau dalam bahasa Indonesia ini ya, hurufnya transliterasinya, ya, padanan hurufnya adalah huruf D Z. D sama Z. Kita baca Daza, Daza, Taza, Taza, Faza, Faza, Jazaba, Jazaba. Dibuka ya, dibuka mulutnya. Jazaba, Jazaba, Faza, Faza, Jabaza, Jabaza, Akhaza, Akhaza, Zabaha, Zabaha, Abatasa, Abatasa, Jahakhaza, Jahakhaza. Iya, Jahakhaza, Dada. Dada. Lalu benar-benar keluarkan dengan tepat. Iya. Ini saatnya antum melatih. Ya. Kalau sudah nanti, kalau di Quran antum sudah dihadapkan pada sekian ahkam, ya, antum harus memiliki kemampuan untuk beralih dari satu huruf ke huruf yang lain, kemudian dengan hukum dengung, panjang pendek, ya, huruf-huruf yang bersukun. Pada kesempatan ini antum latih terus, ya. Antum dilatih untuk melepaskan apa kekakuan yang ada dalam lidah ini, dilatih. Kita baca dada, ayo. Dada, dada, dada, dada, dada, dada. Saya ingin contoh satu. Ada. Dada. Dada. Dada. Dada. Dada. Dada. Kurang. Zanya kurang dialihkan suaranya. Jazaba. Gitu ya. Jazaba. Kurang. Zah. Coba. Dada. Coba. Begini kan. Jadi pengucapannya ini huruf rokhawa. Antum harus ingat huruf rokhawa itu mengalirkan apa? Mengalirkan suara. Baik jahr rokhawa ataupun apa? Ataupun siddah rokhawa. Itu ada proses apa? Bukan enggak siddah rokhawa enggak ada. Jahr rokhawa atau hamas rokhawa. Enggak ada siddah rokhawa itu enggak ada. Ya. Hamas rokhawa ataupun jahar rokhawa. Jadi ada proses untuk mengalirkan suara. Jadi harus ada gitunya. Jaza gak bisa seperti huruf apa? Jahar syidda langsung keluar begitu saja. A, da, ba, ta, ya. Atau huruf-huruf yang apa yang huruf-huruf yang syidda seperti ta, ka, ya, harus ada proses ini. Za harus gitu, sa, sha harus gitu. Jadi suaranya itu dialirkan dulu, baru berbunyi. Sha, coba sekali lagi. Ja, begini. Za, coba. Jangan langsung. Tambahin juga. Lidahnya tambahin. Bilang lanjutkan. Jazaba. Jazaba. Sada. Lagi. Sada. Sada. Lanjutnya. Jabada. Akhoda. Abataza, abataza, jahako, daza, jahako, jahako, daza. Ya. Jadi memang masing-masing kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ya, kadang-kadang ini saya perhatikan. Ada yang bentuk lidahnya itu runcing, ada bentuk lidahnya pendek, ada bentuk lidahnya tengahnya itu seperti apa? Seperti ada cekungan, gini bentuknya. Tengah lidahnya itu gini. Ya. Seperti ujungnya itu ada lekuknya. Ini ketika mengucapkan zal, akhirnya terbentuk celah antara apa? Antara lidah dengan gigi. Nah, ini akhirnya apa? Udaranya keluar seperti ada hamesnya. Maka yang seperti ini ditutup biar tidak apa? Tidak terjadi apa? Mengalirnya nafas. Ya. Jadi benar-benar ditutup. Za, coba. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Ya. Jadi cara mengucapkan huruf-huruf rokhawa itu di, andakan dulu. Wa. Ya. Ya. Sa. Gak bisa langsung sa, gak bisa. Kalau huruf-huruf ja, huruf-huruf syiddah, huruf syiddah kamu bisa langsung mengucapkannya. Ka, langsung. Ta, da. Ya. Huruf a, ba, ja, langsung. Kalau huruf rokhawa, kamu harus mengalirkannya dulu. Kamu mau apa? Huruf ko, gak bisa dong. Ho, gak bisa, langsung harus ada awalannya. Ho. Coba satu lagi. Da, za, coba. Da, za. Lagi. Ta, za. Apa? Ta, za. Ta, za. Fa-za. Terus? Fa-za. Lagi. Ja. Fa-za. Fa-za. Terus? Ja. Ja-za-ba. Fa-za. Lagi. Ja-ba-za. A-kha-za. Za-ba-ha. A-ba-sa-sa. Ja-ha-kha. Da-za. Da za, da za, tang, iba, lede, terakhir baca, za, ya, dilatih ya, dilatih melatih seperti ini, tapi anda bilang, ya. Jadi untuk huruf-huruf rokhawa antum melatihnya seperti itu. Hebat. Karena apa? Karena nanti kalau dia bertasydid, maka suaranya itu enggak boleh terputus. Misalnya al azaba, coba. Azaba. Kalau tidak bisa mengalirkan ini, maka masih kurang. Wahada, coba. Wahada. Nah, gitu. Yu'athiru, coba. Yu'athiru. Ini suaranya itu nyambung. Ya. Yu'athiru, coba. Yu'athiru. Kalau masih belum bisa, yu'athiru. Nah, ini masih perlu dilatih. Ya. Kita lanjutkan. Ini ditulis huruf dal dan ra. Ini untuk apa? Membandingkan dari sisi apa? Dari sisi penulisannya. Kita baca da ra, coba. Da ra. Kita baca. Sifatnya adalah ujung lidah bagian atas dengan gusi atas. Kita baca kharaj jaraba jaraba harasa harasa barada barada akhara akhara kha. Lu cari ya, ada kha, ada kha. Nah, ini yang kedua. Kita baca akhara akhara rataba rataba ta rataba rataba zara'a zara'a haraja haraja dasara dasara أبتث أبتث جحخ جحخ جحخ جحخ دذر دذر دذر دذر كتب جاء جرب جرب حرص برد أخر رتب ذرع حرج دثر حبثت جحق دثر Ya, antum. Azan. Baca aja. Jaraba. Harata. Barada. Akhara. Rataba. Zara'a. Hadir. Ulang. Zara'a. Lagi dasara dasara abatata jahaha dasara kita lanjutkan ذَ ذَ ذَ ذَ sudah dibaca bersama-sama belum yang tadi sudah kau baca baca bersama-sama ya sebenarnya huruf da ra kita baca jaraba ya jaraba haraba maraba akhara rataba za ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا huruf ذا harus benar-benar lidah ujung lidahnya tertempel pada ujung gigi dari atas. Kalau tidak tertempel, maka bunyinya akan mirip dengan apa? Huruf huruf Z. Kita baca. Zatha. Zatha. Zatha ya terbuka. Za coba. Za. Za. Za. Coba ke bawah. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Ya. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Ta. Za. Ta. Za. Ya. Huruf Za di mana makhrajnya? Di mana? Makanya di ya dua gigi seri bawah kita baca taza taza azaza azaza ya haraza haraza zajara zajara khabaza khabaza khabaza Zabada Zabada Zabada Zabada Da Zabada Zabada أبتث أبتث جحخ جحخ دذرز دذرز baca bersama-sama zaza zaza zaza taza azaza haroza zadaho khobaza zabada abatata jahaho dadahoza coba antum baca zaza zaza lagi zaza siapa cuba bilang za ya lagi zaza fanya kurang ada hamasnya zaza zaza zaza zaza tanya kurang di sini masih belum ada hamasnya ta zaza lagi zaza belum ta. Antum yang lainnya mendengarkan coba ta ta lagi ta za ta tanya saya dulu ta belum ta belum ta ta antum di apa di alirkan ta ta antum bilang gini antum bilang lagi-lagi yang lainnya coba yang lainnya biar saya bisa dengarkan antum bilang lagi bisa sekarang bilang gitu kayak gitu terus bilang ta ta lagi antum banyak latihan bilang ini coba antum bilang ya, lagi terus 5 kali. Nah, antum ucapkan itu kemudian dengan fathah. Ta. Ta. Lagi. Ta. Lagi yang keras. Ta. Ta. Ta. Lagi latihan nanti antum latihannya seperti itu. Kalau ada yang belum bisa bilang ta dengan disis, maka latihannya seperti itu. Ta. Ta. Ta. Ta. Iya. Labas ya. Karena ketika baca bareng itu masih terdengar ada yang enggak desis gitu. Sayangnya enggak ada desisnya. Iya. Dan ini diamalkan oleh orang Arab. Iya. Para masyayikh ta-nya seperti ini. Antum. Nah, gitu kan? Gitu saja ya. Asli ini, ya. Jadi dikatakan oleh salah seorang penulis buku tajwid, kalau antum ini menguasai, ya, menguasai makharijul huruf dan sifatul huruf, ya. Biidznillah ta'ala, antum fasih bagiannya. Gak pandang bulu, mau orang Sulawesi, ya. Orang Jawa, ya, orang Sumatera, ya, orang Papua, kalau menguasai ini, orang Amerika bahkan, ya, ada teman Amerika itu, ya, itu bahasa Arabnya itu sudah kayak orang Arab, ya, sudah fasih, karena menguasai ini, Badrullah Azza wa Jalla. Taknya ke kafirun, nah, gitu. Kalau orang Indonesia kan huruf ka, kafirun, kan gitu kan. Nah, dalam ini memang kebiasaan. Ya. Huruf taknya kita pakai huruf t, ya, t, ya. Apa misalnya huruf t tanpa enggak ada tanpa, ya, tanpa, kan itu. Tutup, ini kan gak gitu kita bacanya. Tutup kan gitu. Ya. Jadi perlu dilatih ini. Huruf T kita ini, huruf T itu enggak ada hamasnya. Tempatnya sama. Ya. Tempatnya sama tapi tidak memiliki sifat apa? Sifat hamas. Ini perlu dibiasakan. Perlu dibiasakan. Ya enggak mungkin kita terapkan dalam huruf T kita ya. Lu tutup itu. Ya. Kita ingin praktekkan, ya dipraktekkan di sini saja. Kalau dipraktekkan dalam bahasa kita ya agak sedikit aneh ya. Sedikit aneh. Yuk, lanjutkan. Saza, azaza, haroza, zajaro. Lagi. Zajaro, hobaza. Kurang za, kurang. Hobaza. Hobaza. Anda bilang coba. Coba ni. Di mana, di mana? Di bawah. S. Sekarang bilang sa. S. S. Ya, di tempat itu. S. S. S. S. S. S. S. S. Z. Nah, gitu. Antum seperti itu. Ini yang kedua ini. S. Yang pertama tadi masih belum masuk huruf Z. S. S. S. S. S. Z. Z. Nah, itu yang ini sudah. Masya Allah. Z. Z. Ya, apa aja. Ya. Qobaza. Qobaza. Qobaza. Namun antum masih masuk ke ini. Khobazza. Zanya antum tasjidkan. Nah ini enggak boleh juga. Jadi harus khobazza. Khobazza. Lagi? Khobazza. Nah, antum nanti latihan. Antum memang harus melatih awalannya zanya. Ya. Antum masih benar tapi zanya antum tasjid. Nah itu. Khobazza. Khobazza. Nanti dilatih ya, terus. Zabada. Abatasa. Ta, kurang. Abatasa. Dilatih, terus. Jahafo. Dazarozza. Belum. Dazarozza. S. S. S. S. S. Terus. Za. Za. Antum dipancing untuk Z-nya mengucapkan huruf S dulu. S. S. Ya. Ya, ini salah satu cara, salah satu metode kita. Nanti perhatikan dulu. Ini satu metode ketika kita belajar atau kita bahkan kita mengajar, kalau kita mendapati beberapa muskilah. Wah ini kok nggak bisa ngikuti suara kita. Jadi yang kita ajar ini kita nggak bisa ngikuti suara kita. Penempatan mafadnya sudah tepat, maka kita pancing dengan huruf-huruf yang semisal di makhraj tersebut. Ya, katanya tadi alaf tadi untuk mengucapkan zai susah, maka kita dekatkan dengan masuk ke huruf sin dulu. Ya, karena persis sama s, ya s, kita pancing dulu. Ya, kayak ta tadi nggak bisa, kita pancing dengan seperti itu. Ya, ini perlu pengalaman, perlu pengalaman, gitu ya, dikit kan? Ta, nanti dilatih ya. Ta. Kita lanjutkan. Kita baca. Ingat ya, huruf rokoah seperti itu prosesnya. Harus dilatih dulu. Awalannya ini sudah tepat atau belum? Kalau belum tepat, nanti belum pas ya. Saya pernah menemui anak kelas, waktu itu kelas 1 kelas 1 madrasah ya, setingkat SD, sampai SD itu mengucapkan sin enggak bisa. Mengucapkan sin enggak bisa. Mesti huruf lidahnya ini ya, lengket di apa? Gigi bawah. Jadi kalau bilang S ya, bilang S, bilang dia bilang S S S kesa. Nempel ini lidahnya, ujung lidahnya nempel. Ya. Anak bilang gitu. Dia bilang ya. Aneh kan? Padahal dia ya paling tidak seminggu atau seminggu 7 kali atau seminggu berapa kali beli es. Tapi enggak bisa bilang es es. Tapi terus dilatih ya. Gitu caranya ya. Untuk memancingnya seperti itu. Ya. Termasuk huruf sod nantinya. Nanti kita akan baca. Kita lanjutkan. Kita huruf baca huruf sin. Kita baca sa sa sa sa. Antum enggak bisa mengucapkan sin langsung ya, seperti huruf syiddah. A. Antum harus perlu harus ada awalannya. Sa sa sa sa. Sekali lagi sa sa sa sa s s sa sa. Kita baca ya, sofir jahar rokhawah istighfar. Kita baca safa safa safa safa zasa zasa zasa zasa sajara sajara sajara sajara sabata sabata khasa'a khasa'a hasada hasada hasada hasada da da hasada hasada sakhara sakhara abatasa abatasa jahakho jahakho dazaraza dazaraza za za. Coba masih ada yang membaca seperti ini za ya, ke sini ke samping. Yang ke samping, ke bawah. Coba semuanya a. A. A. A. A. A. Segini arahnya ke sini. A. A. Sa. Sa. Coba lihat tanda semuanya. A. A. Sa. Sa. Za. Za. Dan za seperti ini. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Coba nanti lihat di kaca ya, lihat di kaca, yang za seperti ini, nah, ini nggak perlu, da za roza, coba, ya, bahkan kita sendiri nggak menyadari kadang, ya, kita sendiri nggak mengajari, bahkan yang tersenyum-senyum nggak sadar, ya kan? Da za da za roza da za roza sa sa sa sa. Gak perlu bibir atasnya naik gitu, gak perlu sa gitu ya. Ada saya lihat tadi barusan biasa aja seperti ini. Coba lihat, antum lihat alami sa sa. Karena yang memunculkan bunyi ya bukan bibir tapi ujung lidah dengan gigi seri bawah. Yang lainnya enggak usah berekspresi berlebihan, ya kan? Ya. Termasuk pipinya gelembung atau matanya sah, nah gitu. Gak perlu. Ya. Kayak shin kan misalnya shin nanti. Ya kayak gitu. Gak perlu. Biasa aja. Kan yang makhrajnya setelah kita belajar makhraj, yang lainnya ini gak ada kaitannya. Ya gak usah di. Jadi ketika mengucap shin itu jadi harus beringis gitu kan gak ada. Ya. Jadi enggak seperti itu. Coba baca bersama-sama. Sasa, coba. Sasa. Sasa. Sasa. Sasa. Sabata. Khosata. Hasada. Sahoro. Abatasa. Jahaho. Dada. Coba nih, siapa? Abu Sofia, oke. Ha, coba aja. Sapa, zasa, zasa, sajaro, sabata, khosa'a. Kha, kho. Khosa'a. Khosa'a. Hasada. Lagi? Hasada. Masih da itu. Hasada. Kurang turun lidahnya. Hasada. Lagi? Hasada. Mak, dilatih ya dalnya. Hasada. Hasada. Terus? Sahoro. Abadata. Jahako. Dataroza. Sa. Iya. Dalnya masih ke arah da, ke arah di gusi. Diturunkan sedikit ke pangkalnya, ya. Coba Mudar. Ah. Santap. Sasa. Sasa. Zasa. Zasa, zasa, saja, sajaro, sabata. Ta kurang di sini. Sabata. Ta. Ta. Ta. Ta. Ya. Sabata. Khosa'a. Khosa'a. Khosa'a. Hasada. Lagi? Hasada. Masih ke atas, masih terlalu atas. Hasada. Hasada. Lagi? Hasada. Masih di sini. Masih di danya. Memang ketika baca bareng-bareng masih ada yang bilang da. Iya. Bukan da, da. Tempelin di sini. Di sini. Ditempelkan di sini. Ditempelkan di sini, di sini. Da. Di dikenakan dikit giginya. Da. Itu da, itu agak ke atas itu. Dikenakan gigi. Da. Masih huruf D. Da. Ya di sini. Ujung lidahnya di sini. Sudah? Da. Da. Lagi? Da. Ya, da. Da. Ya lu agak sedikit masih perlu dilatih. Ya. Terus. Lanjutnya. Hasada. Ya ini benar. Hasada ya. Hasada. Nah, ini benar yang ini. Lagi hasada ya. Hasada. Nah, ini benar. Terus. Sahoro. Sahoro. Sahoro. Abatasa. Ta abatasa. Abatasa. Ta disesan. Ta. Abatasa. Jahaho. Dasaroza. Sa. Ya. Kita lanjutkan. Karena pesertanya banyak, gak bisa satu-satu. Hanya pengen bisa nyimak. Kalau nanti ada waktu, jadi setornya gini aja. Setornya itu memang huruf yang terkombinasi seperti ini terkadang membuat seorang pembaca kesusahan untuk apa? Untuk berpindah dari satu ke huruf yang lain. Ini berpengaruh ya. Akan mempengaruhi bacaan. Bila dibandingkan sekedar mengucapkan satu huruf saja, misalnya ta da gitu. Kalau sudah terkombinasi seperti ini, itu kan antum harus memindah satu makhraj ke makhraj yang lain. Terkadang itu membuat huruf yang sebenarnya antum bisa jadi salah. Gitu. Namun labas, ya semoga ada waktu paling tidak nyetorkan huruf-hurufnya benar. Nanti semoga ada waktu antum nyetornya seperti ini aja. A, I, U, Ba. Kemudian ta, ti, tu, bet. Sa, si, su, bet. Itu aja setornya sementaranya gitu. Nanti insya Allah di luar daris antum setor itu saja. Sampai dengan huruf ini selesai. Paling tidak antum nyetorkan masing-masing huruf benar. Misalnya antum kurang di sini, antum tandai. Antum kurang di sini, antum tandai. Antum setorkan itu. Jadi antum siapkan setoran a, i, u, ba, ta, ti, tu, bet sampai dengan huruf yang nanti kita. Kita lanjutkan. Kita baca ka ka ka ka. Pangkal lidah dengan langit-langit. Iya. Ka ka. Ada bukan huruf huruf ka, bukan huruf ka. Kalau huruf ka ini tidak ada apa? Tidak ada hamsnya. Ka ka ka. Ya. Kepada ke. Kalau huruf ka ini condong ke huruf kof ya. Ke huruf kof. Kalau ke lebih ke arah mulut. Kita baca ke. Kataro. Kataro. Ro sudah tidak maju ya mulut bibirnya ya. Bukan ro tapi ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Kataro. Kataro. Kadaha. Kadaha. Kabada. Kabada. Masih ada da ya. Coba dikontrol lagi posisi lidahnya. Kabada. Kabada. Sakata. Sakata. Zaka'a. Zaka'a. Ya. Ada satu lagi yang kemarin ya, kalau hamzah di tengah atau di akhir dibaca zaka'a ya, dengan apa? Huruf suara huruf sebelumnya masuk ke huruf hamzah. Ada lagi yang juga sering terjadi ketika membaca Al-Quran dibaca dengan seperti ini zaka ya, zaka gitu. Dibaca dengan tashil dibaca gitu jaa dibaca jaa ini tidak tepat kita baca zaka zaka kaja kaja kaja kaja ka kaja kaja khoka khoka rakaza rakaza ka ka rakaza rakaza abatasa abatasa jaha kho jaha kho dadaraza dadaraza sa sa ka ka baca bersama-sama ya. Kasara ya. Kasara kasara kasara coba siapa yang baca ya? Ya, Allah. Nanti gantian satu-satu. Allah. Ka ka sa ro ka da ha. Disamanya. Ka sa ro ka ta ro ka da ha. Jangan di ka tapi dibaca nyambung. Ka sa ro ka sa ro kada lagi kada ha da da kada da kada ha lagi dalnya da da kada kada lagi da ya kada ha terus kada ha kabada lagi sakata kabada kabada sakata zaka'a lagi zaka'a kaja khoka khoka agak kurang naik sedikit khoka anun cari gini anun cari kalau ini agak ke bawah sedikit anun lagi sampai tidak terlalu banyak nya khoka ya khoka terus antum di akhir katanya itu di akhir kata atau di akhir kalimat itu seperti diakhiri dengan hamzah rokaza rokaza jangan rokaza tapi rokaza rokaza terus rokaza terus abatata lagi abatata abatata jahakho dadaroza dadaroza dadaroza saka tadi sudah baca bareng-bareng ya kita baca, kita lanjutkan. Baca la la pakai tabi lidah bagian depan la la la la akala akala akala akala la hada la hada لا حد لا حد سلخ سلخ رذل رذل رذل رذل لبث لبث جلت جلت gunakan kalau L dengan lam itu makhrajnya agak berbeda. Kalau L itu ujung lidah dengan gusi. Walaupun ada mazhab yang mengatakan demikian. Tapi kita mengikuti mazhab yang jumhur ya, dengan tepi lidah bagian depan ya menyentuh gusi, gigi, seri, taring dan geraha muka. Ya. Jalata. Jalata. Zabala. Zabala. Kholada. Kholada. Kholada. Kholada. Masih ada yang ada dah. Abatasa. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Dazaroza. Dazaroza. Sala. Sala. Tambahin. Terusnya ada lagi. Ya, sakala. Ya. Ya. Sakala. Sakala. Kita baca bersama-sama. Akala. Akala. Lahada. Salako. Rozala. Lahada. Jalata. Zabala. Kholada. Abatata. Jahaho. Jalaroza. Sakala. Sakala. Sakala. Coba akhuna, Allah, yang belakang pakai baju coklat. Antum, Allah. Akala lahada. Lagi lahada. Lahada. Lagi lahada. Salaho. Rodala. Z. Rodala. La labasa. Kurang labasa. Tanya kurang di sini. Jalata. Lagi? Jalata. Lagi coba antum lihat ke sini. Ta. Jalata. Ta. Ta. Se- yang lainnya diam dulu. Yang lainnya tenang dulu. Ta. Ta. Lagi? Ta. Belum, belum. Lagi? Ta. Belum. Ta. Coba. Ta. Antum bilang seperti saya. Di makhrajnya ta, coba. Ta. Anda berikan. Sudah? Lagi, lagi. Lagi. Ta. Ta. Ta. Ta. Ya gitu, seperti itu. Zalata. Zabala. Sekali lagi. Zabala. Zabala. Abatata. Kurang tanya, kurang disis. Abatata. Abatasa. Abatasa. Jahaho. Dadaroza. Z. Dadaroza. Saki. Sakala. Sakala. Sakala. Sudah dibaca bersama-sama? Sudah? Sudah. Coba satu lagi. Akala lahada. Lagi lahada. Masih ada lahada. Turunkan sedikit lidahnya. Lahada. Ya gitu, yang ini. Lahada. Lahada. Lahada. Ya, terus. Salaha. Rozala. Kurang za. Rozala. Rozala. Rozala. Anu, antum bacanya temponya masih kurang kurang bukan kurang banyak. Temponya ini kurang rapi. Jadi kalau baca itu satu huruf ke huruf yang lain itu temponya tetap. Ini misalnya antum baca Kul huwallahu ahad. Jangan dibaca Kul huwallahu ahad. Nah, jangan gitu. Allahu samad, jangan gitu, tapi Allahu samad. gitu. Jadi baca misalnya akala lahada salakha. Nah, jangan gitu. Salakha. Enggak gitu. Tapi salakha gitu bacanya. Kalau cepat, cepat. Sedang, sedang. Lambat, lambat. Jangan kemudian kalau orang jalan itu tek tek tek gitu ya. Pelan. Jangan tek tek tek tek tek gitu loh. Paham ya? Jadi temponya dari satu ruku rakaat itu tetap gitu. Coba sekali lagi. Salam. Labaka. Jalaka. Zabala. Khalada. Khalada. Khalada. Kurang, kurang turun sedikit idahnya. Khalada. Iya, gitu. Khalada. Khalada. Khalada. Habatasa jahakha dagharaza sakala. Yang da ini agak ditekan dia. Iya, da. Da. Iya, sidda, sifatnya sidda. Da. Kayak ba. Ja. Karena bakuatnya penyandaran kepada makhrajnya ini. Ya kan? Huruf syiddah, jahr syiddah. Da, jangan ngampang. Da. Da, tapi da ra da za ra za da. Ahad. Kita lanjutkan. Kayak gini kan? Jadi perlu memang disimak. Ketika ada temannya anak minta untuk baca, antum perhatikan. Itu salahnya di mana sih? Gitu. Kok saya dengarkan benar tapi kok masih salah? Oh, ternyata seperti itu. Gitu. Tadi kan da. Lidahnya itu ya ke atas. Coba turun sedikit. Da. Sudah tepat. Begitu. Biasanya kalau bilang da itu lidah lidahnya itu digusi. Anda boleh bilang duduk coba. Duduk. Duduk. Antum bilang duduk dalam bahasa Indonesia. Duduk. Duduk. Digusi kan? Iya kan? Kalau antum turunkan tepat di makhrajnya da, antum duduk. Duduk. Duduk. Ya itu yang dal gitu ya. Kok susah? Mungkin perlu apa? Perlu dibiasakan. Karena kebiasaan kita mengucapkan huruf apa? Huruf D. Kita lanjutkan. Kita baca huruf mim. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Mengatupkan kedua bibir dan melewatkan suara ke rongga hidung. Ma. Ma. Ma ba. Ma ba. Dibuka ya, dilatih ya. Ma ba. Ma ba. Jamaha. Jamaha. Jamaha. Jamaha. Khodama. Khodama. Khodama. Khodama. Zamara. Zamara. Zamara. Zamara. Katama. Katama. Samakha. Samakha. أزما أزما مثلا مثلا أبتثا أبتثا جحخ جحخ جا jahakho jahakho dazaraza dazaraza sa sa kalama kalama coba halo maba jamaa pelan-pelan ya anu bacanya seperti yang ana contohkan maba pelan-pelan ja maba ya maba jamaha jamaha jamaha khadama zamara za za zamara zakama samakho ajama matala abatata lagi abatata jahakho jahakho jahakho Dazaraza lagi da dazaraza da da dazaraza dazaraza da kalama ya Pak Ahmad hadir pelan-pelan maba pelan biar disimak maba jamaha yang terakhir jangan dipanjang-panjangan pak maba maba pendekkan maba maba jamaha khodama kho khodama zamaro pelan zamaro enggak kurang desisnya ka lagi ka belum satu-satu dulu ka setarkan kaf dulu kafnya ka belum ka anda bilang gini bukan at gini-gini coba perhatikan ka lagi ka artinya gitu kalau antum menemui menemui yang belum bisa bilang ka ada disisnya antum minta dia gitu kan ka jadi ketika mengucapkan ka itu diiringi dengan apa hamsnya ini ka ta kemudian ta ta ta yang ta titik dua ta ta bukan yang ta yang titik dua yang ini pak yang ini ya. Ta lagi makhrajnya masih belum tepat lidahnya gak kelihatan dari luar lidahnya di pangkal gigi seri atas. Di sini, Pak. Di sini. Atta. Atta. Lidahnya enggak kelihatan. Atta. Di sini posisi lidahnya, ini gigi seri atas. Dari dalam tempelkan di sini lidahnya. Atta. Anda ucapkan seperti ini. Ta, ta. Ya, lanjutkan, coba. Kasama, sama ko, azama. Z. Azama. Z, coba. Za. Z Z Z Z Z Z Harus nyambung suaranya, harus harus jalan. Z Z Z Antum panjangkan dulu. Z Z Z Ya, dibaca. Azama masara abatasa. Tanya belum disis ya. Terus Jafako Zadaraja Ro Zadaraja. Masih belum apa ya, belum mantep bacanya. Pada Z Zadaraja Zadaraja Sa Kalama K, coba Kalama. Ya. Untuk kafnya sama kaknya, terus huruf-huruf yang rohowa, za perlu dilatih terus, perlu dilatih. Jadi baca itu jangan enteng, jangan enteng saja. Ya, ta fa ja ha ho da za ro za, jadi gitu, da za ro za, kayak gitu. Zalika hadhihi, itu. Nanti kalau belajar durus lughah atau belajar lughah, kalau baca yang tepat bacanya sukkarun. Ya. Hadza kitabun. Nah gitu. Loh. Kok tersenyum? Kan gitu. Hadza kitabun, gitu. Wa kadzalika. Syekh Ubaid itu bacanya seperti itu. Anda coba dengarkan rekaman-rekamannya, kan mantap bacanya beliau, ya kan? Syekh Rabi juga seperti itu. Anda coba perhatikan. Bacanya memang aslinya seperti itu. Kalau bisa seperti itu, menguasai dengan benar prakteknya, teorinya dan prakteknya, gak akan terbedakan orang asli Arab atau orang Ajam. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Yang saya ceritakan tadi, orangnya Amerika, muallaf, ya, beliau ini belajar di Jami'ah Islamiyah Madinah, ya, dan termasuk ikhwanuna, ya. Masya Allah, dari mungkin Islamnya duluan kita, tapi belajar dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jal, bahasanya Masya Allah. Nanti perlu belajar, ya. Masih perlu belajar dan sabar, nggak tergesa-gesa. Ya. Kalau diingatkan seperti ini, bacanya pelan-pelan, dibaca pelan-pelan. Ya, ini kan tujuan kita mengadakan acara ini. Kalau ada temannya yang apa memiliki keutamaan, Allah berikan keutamaan, bacaannya bagus, ya, minta antum belajar untuk disimak bacaannya. Ya. Disimak bacaannya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan huruf nun. Pelajaran yang ke-15. Kita baca. Na. Na. Na. Na. Kita baca nabala, nabala, nakata, nakata. Ini tipis-tipis ya. Nada, na, lidahnya agak keras sedikit. Da, turunkan sedikit. Ya. Nadama, nadama, nadama, nadama, nasara. Nasara. janaha janaha sakhana sakhana adana adana nazaha nazaha abatasa abatasa jahakho jahakho. Dazaraza dazaraza sa sa kalamana kalamana. Mungkin depannya enggak cukup. Kita bersama-sama. Nabala nabala nakata nadama nataro janaha sahona adana nazaha abatata jahaho dataroza sakalamana. Nasaro nasaro janaha sakhona adana nazaha lagi nazaha abatata jahako dazaroza sakhalamana. Ya, satu lagi. Ya, nabala nakata ka nakata nadama masih kurang turun sedikit, masih da nada tadi nada lagi nada lagi nada nadama yang lainnya tenang dulu nadama. Masih kurang da da ta ta da sada itu nadama nadama nataro nasaro nasaro janaha sakhona sakhona adana nazaha abatata jahaho dazaroza sakala sakalamana. Kita lanjutkan. Kita baca wa wa wa dengan menghimpun bibir atas dan bawah. Wa wa dimajukan. Wa wa kita baca wada'a wada'a. Antum ketika melihat wawu maka sifat-sifatnya sampai yang seperti ini antum harus bisa menyebutkan wawu jahar akhwa istifal infitah dan apa? Apa? Terakhir? Jusmat. Lim. Paling tidak yang saling berlawanan itu antum sudah menguasainya. Wada'a wada'a jawara jawara wasaba wasaba hawaza hawaza حاوذ حاوذ. كساوى كساوى. موتى موتى. خوانا خوانا. maju milik bibirnya. خوانا خوانا. خوانا خوانا. خوانا خوانا. Zawala zawala. Kalau lidah kita ini berikut pengennya santai aja. Wada'a jawara. Pengennya itu santai. Ya. Coba kita baca. Ya, wau dimun ke depan. Kasawa kasawa. Kasawa kasawa. Mawata mawata. Ya. Khawana khawana. Zawala zawala. Abatasa abatasa. Jahakho jahakho. Dazaroza dazaroza. Sa sa. Kalamana kalamana. Wa wa. Kita lanjutkan. Kita baca bersama-sama dulu. Wada'a ya. Wada'a jawara wasaba hawaza kasawa mawata khawana zawala abatasa jahako jaza. Wada'a wada'a da ya da da ini coba wada'a terus jawara wasaba hawaza kasawa kasawa kasawa kasawa jadi kasawa kasawa kasawa. Mawata khawana zawala abatasa jahakho dazaraza ra dazaraza sa kalamana wa. Sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjutkan nanti jam 9:09. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.